Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teladan bagi hati yang bersih dan akhlak yang mulia. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya para pendengar? Semoga diberikan kesehatan selalu dan juga semoga hati kita dalam keadaan lapang, ya, bersih dari iri dengki dan tentunya ya dipenuhi rasa syukur. Barakallahu fikum. Ya, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul kembali dalam suasana yang insya Allah bisa menenteramkan hati, ya, menambah semangat beramal. Karena ya, bukankah hidup ini akan terasa lebih indah kalau hati kita tetap dijaga, ya, bersih dan sehat. Oleh karena itu, ya, para pendengar dimanapun Anda berada, ya, barakallahu fikum, kita akan memasuki acara indahnya atau bincang indah berfaedah, ya, bersama Asatidzah. Dan insya Allah, ya, kali ini bersama narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah pengurus Ponpes Darul Asar Kawalu Tasikmalaya. Ya, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah, bikhair Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Untuk tema yang insyaallah akan kita angkat di kesempatan kali ini yaitu indahnya hati yang sehat sumber kebaikan amal dan akhlak, ya. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Dari hati lahir niat, perasaan dan arah setiap perbuatan. Ketika hati seorang bersih dan sehat, ya, maka seluruh amal dan akhlaknya pun akan memancarkan kebaikan. Namun ketika hati itu rusak, ya, maka rusaklah segala amal yang keluar darinya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, na'udzubillah min dzalik, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayatnya, ya, pentingnya hati yang bersih dalam firman-Nya, yaitu yang artinya pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya, maka hati yang sehat adalah sumber dari segala kebaikan, ya, amal dan akhlak. Ia tidak dikuasai oleh iri, dengki, sombong ataupun hasad. Tetapi ia dipenuhi dengan keikhlasan, kasih sayang dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika hati itu sehat, maka lidah akan jujur, tangan berbuat baik dan langkah akan menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin untuk tema kali ini terkait dengan indahnya menjaga hati atau ya indahnya hati yang sehat sumber kebaikan amal dan akhlak akan langsung dijelaskan oleh beliau Ustazuna Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah taala. Mungkin untuk mukadimahnya tafadhol Ustaz. Dari antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi segala aktivitasnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya dapat menyapa Anda semua dari studio. Dan sehubungan dengan tema bincang kita di kesempatan ini yaitu tentang indahnya hati yang sehat atau hati yang bersih, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa kesehatan hati atau kebersihan hati harus menjadi sesuatu yang kita prioritaskan sehingga kita dituntut untuk berusaha sekuat tenaga menjaga hati kita agar tetap baik dan tetap lurus. Sebab kesehatan dan kebersihan hati ini menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan bahkan surganya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, tadi juga sudah disinggung, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan para pendengar yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hati itu bisa hidup dan bisa juga dalam keadaan mati. Persis seperti jasad. Jasad itu bisa hidup, bisa juga mati. Inilah hal yang patut untuk kita waspadai. Jangan sampai hati kita dalam keadaan mati, meskipun jasad dalam keadaan hidup. Karena tidak ada artinya jasad yang hidup jika hati dalam keadaan mati. Dan hati orang yang beriman itu dia memang akan hidup gitu, karena adanya iman dalam dirinya dan adanya keyakinan. Beda dengan hati orang kafir. Hati orang kafir itu dalam keadaan mati karena kekafiran dan penentangan yang ada padanya. Jadi bersihnya hati atau sehatnya hati ini sangat tergantung dari keimanan yang ada di dalamnya dan amal soleh yang dikerjakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna fil jasadi mubghah, idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah sungguhnya dalam jasad manusia itu ada mubghah, segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksud adalah hati. Nah, itu mungkin sebagai pendahuluan atau mukadimah yang bisa saya sampaikan. Nah, demikian ya, tadi sudah kita dengarkan mukadimah dari beliau terkait dengan indahnya hati yang sehat, ya, sumber kebaikan amal dan akhlak. Mungkin ada beberapa hal, Ustaz, ya, yang butuh penjelasan dari antum mungkin, ya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan hati yang sehat dalam Islam, Ustaz? Baik. Di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa hati yang bersih atau qalbun salim, ya, atau hati yang sehat adalah yang bersih dari kesyirikan, kedengkian, iri, kemudian hasad, kikir, kiber, sombong, lalu hubbud dunia, begitu, cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, kedudukan, kepemimpinan. Selain itu, hati yang sehat adalah hati yang terbebas dari segala hal yang bisa menjauhkan seseorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersih dari syubhat dan juga dari syahwat, begitu. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hati itu tidak disebut sehat atau tidak disebut bersih sampai terbebas dari 5 perkara. Yang pertama, terbebas dari kesyirikan. Yang kedua, terbebas dari kebid'ahan. Kemudian yang ketiga, terbebas dari syahwat. Yang keempat, terbebas dari ghaflah atau kelalaian. Dan yang terakhir, yang kelima, terbebas dari hawa nafsu. Nah, Masya Allah. Nah, mengapa saat hati disebut sebagai sumber dari amal dan akhlak manusia? Hati disebut sebagai sumber dari amal dan akhlak manusia karena hati itu mautinul iman atau tempat keimanan dan niat. Jadi pengaruhnya terhadap perilaku dan amal manusia itu begitu besar. Nah, begitu besar pengaruhnya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hati yang sehat itu landasan akhlak yang baik. Jadi kalau hatinya sehat, maka akhlaknya pasti akan baik, perbuatan pun akan baik, gitu. Tapi kalau hati dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan sakit, maka akhlak akan menjadi jelek, amal pun demikian. Wallahu a'lam. Makanya Nabi mengatakan tadi, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Ini kan menunjukkan betapa besar sekali gitu. Ya, pengaruh hati di mana ia akan menjadi sumber segala apa yang dilakukan oleh manusia gitu. Kalau memang hatinya dalam keadaan sehat, maka jasad sehat akan sehat gitu. Tapi kalau hatinya rusak, maka jasad rusak. Ya, insyaallah. Nah, gimana sih caranya ya menjaga hati agar hati kita tetap bersih dan bersih dari penyakit hati mungkin, Ustaz. Nah, ada beberapa hal tentang masalah ini yang penting untuk kita perhatikan ya, supaya hati itu tetap dalam keadaan sehat dan selamat dari berbagai macam penyakit, kan? Ya, bukan hanya batin saja tentunya. Nah, yang pertama adalah ikhlasul amalillahi wahdah, mengikhlaskan seluruh amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi itu sangat jelas sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Zaid bin Thabit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsalatsun la yughillu alaihinna qalbul muslim." Ada tiga hal yang dengannya enggak akan ada kedengkian dalam hati seorang muslim. Kedengkian ini kan salah satu penyakitnya, penyakit batin. Nah, satu dari tiga hal itu, yang pertama adalah ikhlasul amal lillahi azza wajalla, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah azza wajalla. Dan memang ya, mengikhlaskan amalan hal yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh amal ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selalu menampakkan kepuasan. Kepuasan dalam artian ridho gitu. Ridho terhadap segala keputusan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Innar ridha yaftahu lil 'abdi babas salamah." Sesungguhnya ridha itu akan membukakan pintu keselamatan bagi seorang hamba. Ya. Ridha itu akan membuat hati seorang hamba saliman naqiyan. Selamat, sehat, bersih dari kecurangan, kemudian kebencian, kedengkian gitu. Dan tentu sebagaimana yang tadi sudah kita singgung, ya enggak ada yang akan selamat dari azab Allah selain dari orang yang menghadap kepadanya dengan membawa hati yang bersih. Lalu yang ketiga, baca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini juga sangat penting karena Al-Qur'an itu adalah syifa. Ya, Al-Qur'an adalah syifa. Nah, di dalam firman-Nya Allah mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur. Surat Yunus, ya. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pesan-pesan, nasihat-nasihat dari Rabb kalian yang ada di dalam Al-Qur'an, dan itu menjadi penyembuh bagi segala macam penyakit yang ada di dalam dada. Juga firman-Nya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami telah menurunkan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini sebagai obat rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ya, jadi kita sering mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim karena ya memang beberapa kitab beliau itu pembahasannya seputar hati. Gitu. Di kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan Al-Qur'anu, Quran itu adalah asy-syifa'u at-tam, obat yang menyeluruh, obat yang komplit, min jami'i al-adwiyah al-qalbiyah wal-badaniyah, dari segala penyakit badan, hati, dan juga penyakit badan, bahkan penyakit dunia dan akhirat. Nah, dan yang terakhir ya adalah husnudzon. Husnudzon juga ya hal yang bisa menjaga agar hati itu tetap bersih dari penyakit batin. Kita penting untuk selalu mengedepankan rasa husnudzon, baik sangka kepada saudara kita. Bahkan ada kalimat ya kan yang cukup populer di kalangan para ulama, yaitu wala tadunnan nabi kalimatin kharajat mimriin muslimin syarron wa anta tajidulaha fil khair mahmala. Jadi jangan sekali-kali kamu duga setiap kalimat yang keluar dari seorang muslim itu sebuah kejelekan, selama kamu mendapati ada kemungkinan baik di dalamnya. Jadi ketika ada kemungkinan baik, jangan dahulukan su'udzon gitu, prasangka yang jelek gitu. Ya. Nah, itu di antaranya yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga hati dari penyakit penyakit batin tadi, yaitu ikhlas, kemudian yang kedua adalah ridha, membaca Al-Qur'an, dan husnudzon. Wallahu taala alam. Masyaallah. Nah, ada enggak tanda-tanda ya ketika hati orang itu sedang tidak sehat? Baik. Tentu ini sangat bisa nampak terlihat ya, dari apa? Dari perilakunya. Perilaku. Itu dari perilaku, misalnya ya, misalnya hilangnya kesemangatan untuk melakukan ketaatan, amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pertanda atau sinyal di mana hati sedang tidak baik-baik saja. Begitu. Kemudian juga cenderung yang lebih diikuti itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Iya. Cenderung yang lebih diikuti adalah hawa nafsu gitu, daripada beribadah, daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada semacam perilaku yang menunjukkan ketidakpedulian atau tidak merasa terganggu gitu ketika melakukan kemaksiatan atau ya ketika dalam keadaan bodoh ya atau terkena syubhat. Itu seakan-akan biasa saja, nggak ada perasaan terganggu ya, olehnya. Padahal kalau seorang yang hatinya dalam keadaan bersih, dalam keadaan sehat, ketika ada syubhat itu pasti akan mengganggu gitu, mengganggu dirinya. Atau ketika dia melakukan kemaksiatan itu paling tidak ada, tetap ada perasaan bahwa yang dilakukannya itu salah. Gitu. Kalau kondisi hati yang tidak sehat, nggak ada perasaan-perasaan seperti itu. Resaman aja gitu. Iya. Resaman. Iya. Nah, itu Allah Alam. Masya Allah. Ya. Nah, gimana Sat? Ya, pengaruh keikhlasan terhadap kesehatan hati. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa keikhlasan itu salah satu yang kita lakukan untuk menjaga apa? hati dari penyakit batin. Batin. Ya, tadi sudah kita sampaikan seperti itu. Nah, seperti apa pengaruhnya? Ketika kita menampakkan keikhlasan kaitannya dengan kesehatan hati. Ya, paling tidak itu akan membuat hati itu nyaman. Iya. Hati nyaman, kemudian ya tentram, tumaknina, itu. Karena apa yang kita lakukan itu ya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu lapang dengan begitu. Enggak ada yang kita inginkan kecuali ridha Allah. Iya. Jadi enggak ada apa ganjalan dalam hati itu, ketidaksukaan atau ketidakpuasan. Nah, ketika tampak dalam diri kita keikhlasan atau kita melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapat ridha Allah, maka akan membuat hati itu nyaman, hati itu tenteram, enggak ada rasa takut. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa khawatir, terutama menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan masa depan. Karena kita sudah serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saatnya. Mengapa ya iri dengki, kemudian sombong atau penyakit-penyakit hati lainnya itu bisa merusak hati, Zat? Mungkin perlu penjelasan dari antum gitu. Jawabannya ya karena enggak mungkin hati yang sehat, hati yang bersih itu bisa sejalan dengan hal-hal yang disebutkan tadi, gitu. Iri, dengki, itu kan ya kalau boleh kita katakan pertanda adanya kebencian, kebencian dan ketidakpuasan. Kebencian dan ketidakpuasan. Nah, kalau dalam hati kita ada perasaan itu, benci, kemudian tidak puas, ya, maka tentu pertanda bahwa ya, hati kita rusak. Gitu. Pertanda bahwa hati kita rusak. Nah, dan hati yang rusak itu kan ya identik dengan adanya hal-hal yang disebutkan yang tadi. Tadi. Ada iri, ada dengki, ada sombong. Nah. Masya Allah. Jadi ya jelas akan merusak hati kalau semua itu ada. Ada. Nah, gimana setnya cara menenangkan hati ketika sedang diuji? Tapi cara kita untuk menenangkan hati ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya tentu saja berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan ya kepasrahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ya sesuatu yang bisa membuat hati itu menjadi tenang. Hati itu menjadi tenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal ujian, maka ya pasti kita akan menyinggung soal kesabaran. Karena ujian itu hanya bisa dihadapi dengan kesabaran dan ridho. Maka yang kedua, supaya hati tetap tenang, selain berdoa, juga kita sabar dan ya ridho gitu. Ridho ketika mendapatkan ujian. Selain itu, mungkin bisa juga kita lakukan muhasabah. Introspeksi, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat, ya. Dan juga hal lain yang bisa kita lakukan supaya hati tenang saat mendapatkan ujian adalah selalu berpikir positif. Nah, itu dia. Berpikir positif dalam artian setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Nah. Setiap ujian itu pasti ada hikmahnya gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk-buruk amat. Nah, gitu ya. Iya, harus berpikir positif. Makanya kata para ulama, ya. Ketika kita tahu bahwa di balik ujian itu ada hikmah, ini akan membuat kita kokoh dalam menghadapinya. Karena kita akan berpikir bisa jadi ujian ini sesuatu yang akan mengangkat kedudukan kita. Kan disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi bisa jadi ujian itu memang bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dalam bisa dengan ujian itu malah kita akan diangkat kedudukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian bisa jadi ujian datang itu sebagai penghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Lalu bisa jadi ujian datang itu teguran. Teguran supaya kita itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menegur kita melalui ujian. Iya, demikian. Nah. Jadi ingatnya yang positif-positifnya aja saja. Iya. Kita harus selalu berpikir positif. Apapun yang Allah timpakan itu kebaikan buat kita sejatinya. Nah, ya. Mungkin demikian ya para pendengar dimanapun Anda berada. Terkait dengan indahnya hati yang sehat, sumber kebaikan amal dan akhlak yang disampaikan oleh beliau, Ustazuna Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala, ya, pengasuh Ponpes Darul Asar Tasikmalaya, Ustaz, ya. Iya. Dan mungkin kita tutup acara kita di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan ketika menemani para pendengar semua dalam acara ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.